Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan ma'syaral ahibba a'azzakumullah pelajaran kita dari kitab Taisirul Alam bi syarhi 'Umdatil Ahkam. Kita masih pada babul haid, bab haid. Namun kita pada hadis yang terakhir. Pada malam hari ini kita hadis yang terakhir dari bab al-haid. An Mu'adzah, dari sahabat yang mulia Mu'adzah. Afwan. Hadisnya bukan hadis Mu'adzah ya. Hadisnya hadis Aisyah, sahabat yang mulia Aisyah radhiyallahu anha. Namun berita ini dari Mu'adzah, an Mu'adzah binti Abdullah, dari Mu'adzah binti Abdullah. Qalat, dia bertanya. An Mu'adzah binti Abdullah qalat sa'altu Aisyah radhiyallahu anha faqultu ma balul haidhi taqdi shauma wa la taqdi shalah faqalat ahruriyatun anti faqultu lastu biharuriyatin walakinni as'alu faqalat kana yusibuna dhalika fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Dari Mu'adzah bintu Abdullah qalat, dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ma balul haid, bagaimana tentang seorang yang haid, wanita haid, taqdi shaum, dalam keadaan puasa, ketika dia sedang datang waktunya, setelah waktu itu habis dia mengqadha puasanya, wala taqdi shalah, dan tidak berlaku hal ini dalam sholat. Kenapa? Kenapa wanita haid itu cuma diperintahkan mengkodok sholat, mengkodok apa? Puasa. Namun tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Kenapa? Mu'adzah bintu Abdullah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, Aisyah radhiyallahu anha menjawab, aharuriyatun anti, dengan bentuk pengingkaran tentunya. Jawaban Aisyah dengan bentuk pengingkaran. Apakah kamu seorang wanita yang berpemahaman haruri? Haruri ini nanti akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Maknanya, apakah kamu termasuk wanita khawarij? Karena pemahaman mereka orang-orang khawarij, ketika wanita haid itu jatuh masa haidnya, tiba waktunya, dia meninggalkan sholat dan mengkodok. Setelah haidnya selesai mengkodok sholat, mengkodok puasa. Jadi bukan hanya mengkodok sholat, mengkodok puasa saja, mereka juga mengkodok sholat. Ini pemahaman sesat orang-orang khawarij. Apakah kamu termasuk dari golongan ini? Kata Aisyah. Kok kultu, maka Mu'adzah menjawab, lastu biharuriyatin, aku bukan termasuk golongan orang-orang ini. Walakini as'al, tapi saya cuma bertanya. Faqalat, maka Aisyah menjawab, setelah diketahui bahwa orang ini benar-benar ingin mencari ilmu, maka Aisyah menjelaskan, kana yusibuna dzalik, demikianlah yang menimpa kita. Fa nu'maru bi qada'i shaum, kita hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa. Wa la nu'maru bi qada'i shalah, dan kita tidak diperintahkan untuk mengqadha shalah. Gharibul hadis, kata-kata yang asing di dalam hadis ini. Al-awwal aharuriyatun anti, apakah kamu haruriyah? Haruriyah di sini nisbatun ila baldatin qurbal Kufah. Haruriyah ini disandarkan kepada suatu negeri yang terletak di dekat Kufah. Daerahnya dekat negeri Kufah. Namanya Haruri. Nama tempat Haruro. Ismuha Haruro, nama tempat tersebut Haruro. kharajat minha awwalu firqatin min al-khawarij ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Keluar dari negeri ini firqah pertama dari firqah khawarij, kelompok sesat awal-awal khawarij. Khawarij itu bahasa sekarang teroris, ya, orang-orang teroris yang suka memberontak pada pemerintah, yang suka mengkafirkan pemerintah, yang suka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini kelompok sesat ini Haruro, bertempat di tempat Haruro. Ketika itu mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu selaku khalifah min khulafa'ir rasyidin, selaku pemimpin waktu itu. Fasarul khawarij yu'rafuna bil haruriyyati. Orang-orang khawarij diketahui, dikenal nama mereka dengan haruriyah. Nama lain dari kelompok khawarij itu haruriyah. Al-makna al-ijmali, makna secara global dalam hadis ini. Sa'alat Mu'adzatu Aisyata. Mu'adzah bertanya kepada Aisyah anis sabab, tentang sebab alladzi min ajrihi ja'ala syari', yang karenanya syariat ini menjadikan al-haid, wanita haid, taqdi ayyama haidatiha, mengqada hari-hari haid yang dia meninggalkan puasa ketika itu. Wala taqdi salawatiha, dan dia tidak mengqada salat-salatnya. Zaman al-haid, di waktu haid. Ma'ashtirakil ibadatain, padahal dua ibadah itu sama-sama wajib. Puasa itu wajib. Puasa di bulan Ramadan wajib. Salat fardu 5 waktu sehari semalam wajib. Kenapa puasa itu diqadha? Kenapa salat tidak diqadha? Bal inna salata a'zham minas shaum, bahkan salat itu lebih besar daripada puasa. Ibadah yang lebih agung daripada puasa. Salat rukun Islam yang keberapa? Kedua, puasa setelahnya. Barakallahu fikum. Wa kana adamu tafriq bainahuma fil qada huwa madhhabul khawarij. Orang-orang khawarij berpemahaman tidak ada bedanya antara puasa dan salat. Kedua-duanya harus diqadha. Ini ciri-ciri pemahaman mereka. Mengqadha salat, mengqadha puasa. Kalau puasa memang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salat. Salat kok tidak diqadha? Heran mereka, harusnya diqadha. Nah, ini kata mereka, orang-orang khawarij, bagi wanita haid, bagi wanita haid. Al-mabniu ala syiddati wal haraj. Pemahaman mereka ini dibangun di atas syiddah, kekerasan dan keberatan. Inilah mereka. Keras, kaku, ini pemahaman orang-orang khawarij. Berat, memberatkan. Benar, pemahaman mereka benar-benar memberatkan. Pelaku dosa besar dihukumi oleh mereka kafir. Jadi susah orang yang selamat dari mereka. Kafir, kafir, kafir, kafir. Sampai orang tuanya sendiri bisa dikafirkan oleh mereka. Na'udzubillah. Bisa sampai bahkan, wallahu ta'ala a'lam, mungkin bisa jadi sampai halal darahnya orang tua sendiri. Karena dihukumi kafir. Na'udzubillah, inilah madhab mereka. Madhab yang menyimpang dari jalan yang lurus. Madhab mereka dibangun di atas syiddah wal haraj, berat dan keras. Ini madhab mereka, orang-orang khawarij. Berat, memberatkan, ini madhab mereka. Beda halnya dengan ahlus sunnati wal jamaah. Madhab mereka dibangun di atas dalil. Dalil dari Al-Quran was sunnah, memudahkan umat ini. Faqalat laha Aisyatu munkiratan 'alaiha. Aisyah berkata dalam keadaan mengingkari Mu'adzah ini, "Aharuriyatun anti? Apakah kamu haruriyah? Ta'taqidina misla ma ya'taqidun? Engkau berkeyakinan seperti keyakinan mereka? Wa tusyaddidina kama yusyaddidun? Apakah engkau berpemahaman memberatkan sebagaimana mereka memberatkan diri mereka?" Faqalat lastu haruriyatan, dia mengatakan, aku bukan mereka. Walakinni as'al su'ala muta'allim mustarshid, akan tetapi aku hanya bertanya pertanyaan orang yang ingin belajar dan orang yang ingin mendapatkan petunjuk. Faqalat, maka ketika Aisyah mengetahui hal ini, beliau radhiyallahu anha mengatakan, al haid yusibuna zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami tertimpa haid. Wa kunna natruku siyam, kami meninggalkan puasa. Wassalat, meninggalkan salat zamanahu, ketika datang bulan haid tersebut. Fayamuruna sallallahu alaihi wasallam biqada'i saum, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengqada puasa. Wala ya'muruna biqada'i salat, dan tidak memerintahkan kami untuk mengqada salat. Walau kana alqada wajiban, kalaulah qada itu wajib, la amara bihi, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan kami. Walam yaskut anhu, dan tidak akan diam. Faka'annaha taqul, seakan-akan Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Mu'adz, kafa bi'tithali awamir syari' wal wuquf inda hududihi hikmatan wa rusydan, cukup merealisasikan perintah-perintah syariat, dan cukup untuk kita berdiri di batasan-batasannya secara hikmah dan bimbingan. Jangan kita melampaui batasan. Apa yang disebutkan dalam syariat itu yang kita amalkan. Yang tidak disebutkan tidak kita amalkan. Cukup bagi kita apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu indah orang-orang yang mengamalkan syariat Islam, ini indah, mudah hidupnya. Barakallahu fikum, berjalan sesuai dengan bimbingan. Yang tidak dibimbingkan tidak dijalani. Tidak memberat-beratkan diri sebagaimana mereka orang-orang khawarij. Memang bid'ah itu membuat manusia susah. Membuat manusia susah ketika mengamalkannya. Susah hidupnya. Ma yukhadhu minal hadis, yang diambil faedah dari hadis ini. Al-awwal yang pertama, annal haid la taqdi siyam wa la taqdi salat. Wanita haid itu mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Karena salat tatakarrar kulla yawm 5 marrat, karena salat itu berulang setiap hari 5 kali. Fa hiya ibadatun mustamirratun, salat itu adalah ibadah yang terus-terusan dilakukan. Wa yasuru min i'adatiha wa qada'iha, dan kalau diulang lagi, dikerjakan, diqada, masyaqqatan aidan, terjadilah keberatan. Asani yang kedua, anna takriran Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ala syai'in yu'addu minas sunnah, bahwa takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam, penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya dalam sesuatu, ini termasuk sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui, berarti ini termasuk dari sunnah. Sunnah takririyah namanya. Al-thalif yang ketiga, al-inkar ala kulli man sa'ala su'al ta'annudin wa mujadalatin. Faedah yang ketiga ini, mengingkari setiap orang yang bertanya dengan pertanyaan yang di dalamnya terdapat perdebatan dan memberatkan diri. Jadi kalau ada yang bertanya dengan pertanyaan memberatkan diri, tidak mengapa kita ingkari. Kenapa antum kok bertanya seperti ini? Tidak pantas yang seperti yang ditanyakan. Demikian pula pertanyaan tersebut tujuannya untuk menjidal, mendebat, menjatuhkan. Nah, ini tidak mengapa kita mengingkari. Ini tidak pantas ditanyakan yang seperti ini. Barakallahu fikum. Seperti Aisyah radhiyallahu anha. Terang-terangan, tegas mengatakan, kamu berpemahaman harfiah ya? Tidak. Saya cuma bertanya. Tegas. Tidak takut. Nanti kesinggung kalau saya mengatakan seperti ini. Tidak. Tidak demikian. Tegas Aisyah radhiyallahu anha. Maka pelajaran bagi kita ketika bertanya hati-hati. Ketika bertanya hati-hati. Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu memberatkan diri. Pertanyaan itu jangan memberatkan diri kita. Sehingga kita pusing akhirnya dengan pertanyaan kita sendiri. Padahal itu belum tentu, belum terjadi. Padahal itu belum terjadi. Barakallahu. Akan tetapi di sini Mu'adzah bertanya dengan tujuan menuntut ilmu, dengan tujuan ingin mendapatkan bimbingan. Ar-rabi', faedah yang keempat, tabyinul ilmi liman talabahu lita'allumi walistirsyad, menjelaskan ilmu bagi orang yang mencarinya, bagi orang yang bertanya untuk belajar dan mendapatkan bimbingan. Jelaskan. Kalau orangnya ingin mendapatkan bimbingan, dijelaskan. Al-khamis yang kelima, kaunul haidhi la taqdi shalah li ajli al-mashaqqah. Keberadaan wanita haid tidak mengqadha salat, hal itu karena terjadi masyakkah, rasa berat. Karena kalau dia mengqadha, berat bagi dia. Maka tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Minal adillati allati tuqarrirul qa'idah al-islamiyah al-'ammah. Hal ini termasuk dari dalil-dalil yang ditetapkan dalam kaidah Islamiyah secara umum. Innal masyaqqata tajribut taysir. Sesungguhnya rasa berat itu akan mendatangkan kemudahan. Walhamdulillah. Selesai kita bab haid. Hadis terakhir dari bab haid. Walhamdulillah. Hadisnya pendek-pendek. Dari hadis ke-39 sampai hadis ke-43. Pendek insyaallah, hafal insyaallah. Siapa yang mau setoran? Satu hadis, paling minimal satu hadis. Man yakra minkum al hadis. Siapa yang mau baca hadis? Pak Nuh baca hadis. Naam, ahsan. Tafadhol. Hadis ini Pak, hadis haid. Tentang pelajaran, hadis dalam pelajaran kita. Babul haid. Siapa yang baca hadis? Gilana. Entah, ikra. من إناء غد إلى هذا الجنوب وكان يأمرني فأتبعه فيبشرني وأنا هادي وكان يخرج رأسه إلي وهو مكتف فأغسله وأنا هادي. أحسن. Hasan, tabarakallah fikum, rawal Bukhari wa Muslim ya. Nah, siapa lagi? Antum nunjuk tadi, Abu Rasyid. Hah? Kayaknya nunjuk. Oh, enggak. Siapa lagi? Sudah, selamat. Yang penting ada yang baca satu. Kalau enggak ada yang baca satu ini, terus ini. Sampai jam berapa, sampai ada yang baca. Walhamdulillah. Mana ini? Abu Zubair mana? Biasa dia baca. Uzur. Nah. Alhamdulillah selesai kita pembahasan taharah sampai kitabul haid. Sampai haid. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita akan masuk sifat sholat Nabi. Kitabus sholah. Pembahasan tentang sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dilewatkan. Bagaimana tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Bisa dipahami pembahasannya? Baik. Kalau tidak ada yang tanyakan, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.